Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma'ba'ad. Nah, kita telah selesai dari qiyas. Dan kita telah masuk pada bab at-ta'arub. At-ta'arub, yakni secara bahasa. At-taqabul wa at-tamanu', yakni bertentangan, itu berhadapan. Dalam bentuk pertentangan, saling menghalangi. Ada pun secara istilah, nah, taqabul dari lain, fi haythu yukhalifu ahaduhuma al-akhara. Itu adalah yang berhadap-hadapan, dalam bentuk salah satunya dengan yang lainnya. Ini pertentangan satu dengan yang lainnya. Syekh menyebutkan aqsamu ta'arud arba'ah. Klasifikasi ta'arud ada empat. Yang pertama, ta'arud itu terjadi antara dua dalil yang am. Dan kata Syekh ada empat keadaan. Nah, keadaan yang pertama, yumkinu jar'a bainahuma. Kifaitu, kifal jam'a bainahuma. Yuhmalu kullu minhuma. Naam, ala halin. Wa al-akhar ala halin. Wa la tanakudu bainahuma. Naam, kullu minhuma yuhmal ala halin. La yunakidu al-akhar fi tilka al-hal. Limada يجب الجمع إذا أمكن الجمع؟ هل يقدم يعني يقدم الجمع على الأخرى؟ لأن الجمع معناه العمل بكل منهما، العمل بكل من الدليلين، وقول إعمال الدليلين خير أو أولى. نعم، إعمال الدليلين خير أو أولى من إهمال أحدهما. طيب، bahasanya kemarin yang anda sampaikan خير ya. نعم، خير أو أولى. أولى تمكن إعمال الدليلين أولى يعني makna. Nah, saya teringat ungkapan mereka begitu. Aula min ihmali ahadihima. Semakna aula dan khair. Nah, at-tariqah ats-tsaniyah, al-hal ats-tsaniyah. La yumkinu al-jam'. Famaa? إذا لم يمكن الجمع يصار إلى إن لم يمكن الجمع يصار إلى ماذا؟ إلى النسخ. هذا المتأخر ناسخ بشرط علم التاريخ. نعم، فيعمل بالناسخ دون المنسوخ. طيب، الحالة الثالثة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، الحالة الثالثة فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وسئل sallallahu alaihi wasallam an ar-rajuli yamassu zakarahu alaihi al-wudu'u qala la innama huwa bid'atun minka fayurajjahu al-awwal li'annahu ahwatu wa li'annahu aktharu turuqan wa mustahihuhu aktharu wa li'annahu naqilun an al-asli fafihi ziyadatu ilmin. Baik. Fa in lam yu'lan at-tarikh, tarikhu, apabila tidak diketahui tarikh, berarti kan keadaan yang kedua, langkah yang kedua tidak bisa ditempuh. Nah, kita tidak bisa mengatakan ini nasikh, karena ini mutakhir, dan itu mansukh, karena mutaqaddim. Lantaran at-tarikh la yu'lamu, tarikh tidak diketahui. Nah, dan di sini tidak boleh hanya mengandalkan dhon. Tidak boleh mengandalkan dhon, dugaan, ya tidak bisa. Harus ilm, bi ilmin, bi yaqin. An hadha huwa al-mutakhir wa dhaka al-mutaqaddim. Fahada nasihun lidha. Harus begitu, harus dengan ilm. Jadi jika tidak ada ilm tentang tarikh, kita tidak bisa menempuh langkah yang kedua. Kita beralih ke langkah yang ketiga ini yang sekarang, yaitu umila birrajih. Beramal dengan yang rajih, yang terkuat dari dua dalil. Berarti ditarjih. Ditarjih mana yang lebih kuat dari dua dalil itu, ditinjau dari satu sisi atau berbagai sisi. Nah, in kana hunaka murajjih, jika memang di sana ada murajjih, ada sisi penguat meskipun hanya satu, ya, atau dua dan seterusnya. Sisi-sisi murajjih, sisi-sisi yang menguatkannya itu dipelajari, ya. Kemudian itu dijadikan dasar untuk merajihkannya. Contoh yang diangkat oleh Syekh, hadis man massadakahu falyatawaddo, barang siapa menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Ya, di sini dikatakan rawahu khamsah, sahih Tirmidzi dan Hibban, hadits sahih. Itu al-khamsah Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, Tirmidzi dan Nasa'i bin Majah, hadits sahih. Nah, hadits ini seakan menunjukkan wajibnya berwudu jika menyentuh kemaluan. Yani, lamul amr dakhalat ala fi'l mudhari. Nah, falyatawaddo. Al-aslu fi al-amri lil-wujub. Hukum asal pada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat menunjukkan wajib. Baik. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yamassu dhakarahu 'alaihi al-wudu'. Pada hadis yang lain Nabi juga pernah ditanya tentang seorang pria yang menyentuh kemaluannya. Ya, 'alaihi al-wudu', apakah wajib atasnya berwudu? Qal, jawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la innama huwa bil'adu minka. Tidak. 'Alaihi tadi apakah wajib? Alaihi. Ya. Apakah wajib atasnya berwudu? Jawab Nabi, lah, tidak. Nah, tidak. Kenapa tidak? Tidak wajib wudu dengan sebab menyentuh kemaluan, ditakdil oleh Nabi. Alaihi salatu wassalam biqawli innama huwa bid'atun minka. Hanyalah sesungguhnya kemaluanmu itu adalah bid'atun minka, salah satu bagian dari anggota tubuhmu. Sebagaimana halnya menyentuh anggota tubuh yang lain, menyentuh kaki, menyentuh kepala, menyentuh dada, menyentuh ini dan itu dari anggota-anggota tubuh lainnya, bagaimana tubuh yang lainnya, tidak membatalkan wudu, begitu pula halnya dengan kemaluan. Nah, hadis ini juga rawahu khamsah. Jadi kalau khamsah Ahmad dan ashab sunan, dan hadis ini juga sahih. Baik. Hadis ini juga sahih. Nah, berarti kan terjadi ta'arud. Hadis yang pertama Hadis yang pertama mewajibkan berwudu dengan sebab menyentuh kemaluan. Hadis yang kedua menafikan wajibnya dengan alasan yang disebutkan. Dan sebelum lanjut, al-mas yang dimaksud dengan al-mas di sini artinya menyentuh langsung, ya, biduni ha'il, ya, biduni ha'il ini tanpa pelapis. Jadi kalau disentuh dari balik sarung, dari balik celana dan lain-lainnya, ada pelapis tangan, ya, ada yang melapisi, menghalak melapisi, ya. Nah, antara tangan yang mulai tidak langsung, berarti tidak masuk dalam permasalahan. Dan yang kedua, alat al-mas wal-kaf. Alat menyentuh yang dipermasalahkan adalah al-kaf, yaitu telapak tangan. Telapak tangan. Min ru'us al-asabi' ila ar-rusq. Min ru'us al-asabi' ila ar-rusq. Mulai dari ujung jari jemari tangan sampai ke pergelangan. Nah, itu yang merupakan alat penyentuh. Jadi jika tersentuh oleh lengan enggak masalah. Jadi permasalahkan jadi telapak tangan. Baik bagian dalam ataupun punggungnya. Nah. Baik. Jika ini sudah diketahui, nah, dan kemudian yang ketiga yang dimaksud di sini adalah menyentuh kemaluan sendiri, ya, man massa dzakarahu, pada siapa menyentuh kemaluannya, ini kemaluannya sendiri. Baik. Nah, Syekh mengatakan, mengangkatnya sebagai contoh tarjih, mengatakan fayurajjihul awwalu, maka diterjih yang pertama, ya, li'annahu ahwatu, karena alasannya sisi murajjih yang pertama li'annahu ahwat, karena hukum yang dikandung oleh hadis yang pertama ahwat, lebih hati-hati. Baik. Murajjih yang kedua, sisi murajjih yang kedua, wa li'annahu aktsaru turqan wa musahhihuhu وَمُصَحِّحُهُ أَكْثَرُ, karena hadis yang pertama turut jalan-jalan riwayatnya, ya, lebih banyak. وَمُصَحِّحُهُ, dan ahli-ahli hadis yang mensahihkannya pun kuantitas jumlahnya lebih banyak. Baik. Sisi meraji yang ketiga, وَلِأَنَّهُ نَاقِلٌ عَنِ الْأَصْلِ, dan karena hadis yang pertama mengalihkan dari hukum asal, memindahkan, menggeser dari hukum asal, fafihi ziyadatu ilm, maka di dalamnya terkandung tambahan ilmu yang tidak ada pada hadis yang kedua. Karena al-asal adamu naqdil wudu, al-asal adamu naqdil wudu, pada asalnya wudu, jika sudah wudu, seseorang wudu, maka wudunya tetap sah. Maka untuk menetapkan satu perkara itu naqidun min nawaqidil wudu, bahwa itu salah satu pembatal wudu, harus ada dalil. Jadi dalil, jika ada dalil itu, maka dalil itu memindahkannya, menggesernya keluar dari hukum asal tadi. Jadi, na'am, pembatal wudu. Maka ini ada tambahan ilmu. Karena yang butuh diilmui adalah pembatal-pembatal wudu. Ada pun selain pembatal-pembatal wudu, tidak usah dibahas. Karena pada asalnya memang bukan pembatal. Jadi, jika kita sudah menguasai seluruh pembatal-pembatal wudu, dengan dalil-dalilnya, sudah, berarti kita sudah menguasai permasalahan. Apa saja selain itu, maka pada akhirnya tidak membatalkan wudu. Nah, itu maksudnya. Jadi ada ziyadatul ilm di sini. Ada tambahan ilm. Ini sisi murajiah yang ketiga. Hada ala qawl. Ini menurut salah satu pendapat. Dan masalah khilafiyah, masalah khilafiyah, gunakan Wa hunaka man yadhhabu ila al-jam'i baina ad-dalilayn. Wa hunaka man yadhhabu ila al-jam'i baina ad-dalilayn. فيحمل الأول على الاستحباب فيحمل الأول على الاستحباب استحباب الوضوء والثاني على نفي الوجوب Mazhab yang memilih metode yang pertama, yaitu al-jama'. Yadhhabu ila al-jam'i baina ad-dalilayn. Dia menjama', memadukan antara dua dalil. Caranya bagaimana? Hadis yang pertama, yuhmal fayuhmal al-awwal 'ala al-istihbab. Perintah falyatawaddo dibawa kepada makna istihbab. Menyentuh kemaluan mustahab. Yang mustahab berwudu dengan sebab menyentuh kemaluan. Jadi perintah di sini adalah perintah istihbab. Nah, bukan perintah wajib. Kenapa kita mengatakan ini perintah istihbab bukan wajib? Supaya tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Karena hadis yang kedua, as-sani, ala nafi, yuhmadu sani ala nafi, yang kedua dibawa kepada makna nafi, menafi. Nafi wujud, ya. Hadis yang kedua, dibawa kepada makna menafikan al-wujud. Karena pertanyaannya, a'alayhil wudu. Jadi, apa tadi kembali? A'alayhil wudu. A'alayhi. Apakah alayhi? Ini apakah wajib? Jadi yang ditanyakan, apakah wajib berwudu? Jika menyentuh makna, mengatakan, enggak. Tidak wajib. Kenapa harus wajib? Padahal, innama huwa bid'atun min. Padahal sesungguhnya itu, adalah sesungguhnya itu salah satu anggota tubuhmu seperti yang lain jika disentuh tidak membatalkan wudu. Nah, ini ya cara menjamaknya. Jika kita kembali kepada ma'am karena jamak, ya jibul jamak, sudah mungkin jadi jamak, maka kita wajib menjamaknya. Memadukannya, wa iman dalilain khairun awla min ihmali ahadihima, maka berarti lebih kuat kalau kita mengatakan bahwa jama' saja jadi mazhab yang kedua. Kalau sambil istihbab saja. Baik. Karena pribadi selama ini masih condong kepada mazhab tersebut. Bahwa mustahab. Yani metode al-jama'. Lebih cantik kepada metode al-jam' daripada metode at-tarjih. Baik. Kerak. Al-halatul rabi'atu. Fa'in lam yujad murajjihun wajabat tawakufu. Wala yujadu lahu misal sahihun. Keadaan yang keempat. Apabila tidak ditemukan murajjih. Meskipun dari satu sisi, maka wajibat tawakufu, wajib tawakuf, abstain. Ya, ini tidak menentukan hukum. Tidak menentukan beramal dengan salah satu dalil manapun. Wala yujadulahu mithalun sahihun, dan tidak ditemukan untuk keadaan ini contoh yang benar. Wajib. Al-qismu tsani. Jadi kesimpulannya al-jama', kemudian an-nasakh, kemudian at-tarjih. Ini. Kemudian tawakkuf. Nah, itu urutannya. Baik, al-qismu tsani. Al-qismu tsani. Ayyakun at-ta'arudu baina khassain. Wa lahu arba'u halatin aydan. Al-halatul ula ayyakun at-ta'arudu baina khassain. Ta'aruf tersebut terjadi antara dua dalil yang khas, yang dalalahnya khas, artinya khusus, ya. Juga ada empat keadaan. Nah, al-halatul ula. Al-halatul ula ay yumkin al-jam'u bainahuma fayajid al-jam'u. Misaluhu hadith Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhra yawm an-nahr bi Makkah. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى عادها بمن فيها من أصحابه. Keadaan yang pertama, ya, seperti urutan keadaan yang sebelumnya, yaitu memungkinkan al-jama' memadukan, dan antara keduanya maka wajib dijama'. I'malu dalilain awla khairun ihmali ahadihima. Wajib. Contoh hadith Jabir radhiyallahu anhu tentang sifat haji Nabi SAW, manasik haji. Hadith ini riwayat Muslim. Dan ini adalah hadis yang paling lengkap dalam menyifatkan manasik haji Nabi SAW, yaitu Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, hadis yang paling lengkap, sahabat yang paling lengkap meriwayatkan manasik, sampai hadis itu ya dibuat jadi satu kitab oleh Al-Albani rahimahullah, Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Jabir manasik hajinya Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir, bisa jadi satu kitab. Nah, mayoritas manasik haji sudah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, tinggal dilengkapi dari yang lainnya. Nah, ini riwayat Muslim. Pada hadis tersebut diriwayatkan bahwa Nabi SAW salat duhur yawm an-nahr, pada hari penyembelihan, ya, kurban. Di sana hari, kurban hari, kalau di selain Makkah, selain orang yang berhaji adalah kurban. Nah, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, bertepatan dengan hari Idul Adha, tetapi mereka di sana, Nabi dan sahabatnya, Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, tidak melakukan id. Mereka tidak salat id, ya, karena mereka sedang menyelenggarakan manasik haji. Nah, dan salah satu kekeliruan Ibnu Hazm dalam kitabnya, Ibnu Hazm juga punya karya kitab yang membahas khusus tentang manasik haji, tapi ada beberapa yang keliru. Nah, kata ulama memberi udzur, Ibnu Hazm keliru karena tidak pernah berhaji. Memang subhanallah, namanya ilmu, ya. Kalau belum praktek gitu, seorang alim besar bisa salah gitu. Nah, Ibnu Hazm mengatakan mereka id padahal tidak. Nah, jadi Nabi SAW bersalat. Jadi orang berhaji itu tidak ada id, tidak salat id mereka. Nah, karena pada saat pelaksanaan id itu mereka sibuk melakukan manasik haji. Nah, mereka melempar jamrah, menyembeli kurban haji. Nah, ya. Juga qasr atau hajj untuk tahallul, yakni mencukur rambut, ya, menurut amalan hari itu untuk tahallul. Di Mina, ya, pelaksanaan itu. Kemudian lanjut Nabi, ya, setelah melakukan itu tadi, jadi menyembelih hari, jadi melempar jamrah, menyembelih hari, kemudian cukur rambut, itu langsung Nabi, yakni setelah itu Nabi menuju ke Makkah, balik lagi ke Makkah untuk tawaf ifadah. Dari Mina, ya, saya menyelesaikan pagi itu waktu duha, selesai semua itu tadi hari jamrah ya Aqabah, melempar jamrah Aqabah, kemudian menyembeli kurban hari, kemudian mencukur rambut, lanjut ke Makkah untuk tawaf ifadah. Nah, di sini pada hadis Jabir disebutkan bahwa ya, Nabi salat duhurnya di Makkah. Salat duhurnya di Makkah. Jadi dari pelaksanaan tadi itu di Mina, ya, rangkaian tadi di Mina, kemudian menuju Makkah dan untuk tawaf ifadah dan salat duhur di Makkah. Begitu. Wa hadithu Ibni Umar. Sedangkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallaha di Mina. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur di Mina. Nah, hadis Ibnu Umar ini muttafaq alaih. Nah, kata Syekh, fa yujma'u bainahuma, maka dipadukan jama', ya, maksudnya jama' dipadukan, dikompromikan antara keduanya, bi annahu shallaha di Makkah, bahwa Nabi melaksanakan salat duhur di Makkah. Seperti riwayat Ibnu Umar, riwayat siapa? Jabir. Nah, kemudian dijelaskan di sini bahwa dipadukan antara keduanya bi annahu shallaha bi Makkah. Salat di Makkah ini riwayat Jabir. Nah. Ya, berangkat tawaf ifadah dan salat di sana, salat zuhur. Walamma kharaja ila Mina, di sini keterangannya sebenarnya. Kemudian ketika keluar ke Mina. Nah. Jadi dari Makkah, ya. Tanggal 10 itu yang menahar. Nah. Itu kan setelah itu kan rangkaian amalan kan tanggal 11, 12, 13 itu kan mabit. Paham ya? Mabit di Mina. Mabit di Mina. Bermalam di Mina. Bisa 2 hari sementara jalan yomai, atau bisa sampai 3 hari sampai akhir 13. Jadi dari Makkah keluar lagi ke Mina untuk itu melangsungkan habis itu. Falamma kharaja ila Mina a'adaha. Ketika keluar ke Mina, jadi dari Makkah balik lagi ke Mina, Nabi alaihi salatu wassalam mengulangi salat zuhur itu bima fiha min ashabihi, bersama sahabatnya yang ada di Mina. Nah. Jadi artinya apa ini? Berarti salat zuhur yang dikerjakan oleh Nabi di Mina bersama sahabatnya itu sifatnya apa? Mustahab. Karena sudah dilaksanakan wajibnya di Makkah. Jadi bisa dipahami tadi ya. Jadi rangkaian haji itu kan demikian. Nah, jadi di pagi hari, nah, tanggal 10 Dzulhijjah itu yang menahar, nah, itu di Mina melempar jamrah Aqabah, membeli hadi, kemudian cukur rambut atau memendekkan. Nah, setelah itu Nabi lanjut ke Makkah tawaf ifadah. Nah, karena Nabi sudah berada di Masjidil Haram, Nabi kan ke sana tawaf ifadah kan? Tawaf ifadah ke Ka'bah. Masjidil Haram masuk waktu zuhur begitu. Makna ini dijelaskan di syarah. Nah. Nabi salat zuhur karena masuk waktu dan Nabi berada di Masjidil Haram. Baik. Jadi afdal dilaksanakan saat itu. Juga jika Nabi kembali ke Mina nanti, boleh jadi kemungkinan kaum muslimin sudah berpencar meninggalkan Mina dan masuk ke rumah-rumah mereka, ke makam mereka. Nah, ternyata ketika Nabi pulang dari Makkah kembali lagi ke Mina, ternyata orang-orang masih berkumpul, ashabu sahabatnya Nabi ya, yang ikut berhaji. Mereka semua ternyata masih ada di Mina. Ya. Ternyata mereka belum sholat. Mereka menunggu Nabi. Begitu. Mereka menunggu Nabi. Akhirnya, karena Nabi adalah imam, maka Nabi pun memimpin jamaah tersebut mengimami mereka. Seperti Nabi, sholatnya tatawwu, mereka wajib. Demikian keterangan Syekh di syarah. Kita bisa nukil di syarah. Nah, saya pinjam dari Ihsan ini. Nah, penjelasannya Syekh Nu'ta ini. Paham ya? Paham ya? Begitu peristiwanya. Rentetan peristiwanya. Nah, maksudnya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.